Oke, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda semua berada. Harapan saya semua pendengar dalam keadaan baik-baik oleh pemeliharaan Tuhan. Andai kata ada yang dalam keadaan tidak begitu baik, maka lihatlah itu sebagai satu pengujian dari Tuhan. Tabahlah, berdoalah kepadanya, kiranya ia akan memberikan pertolongan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhendo Liao dan istri Liu Nining. Kita tetap komit akan mempelajari Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu pasal 22. Satu hari satu pasal, satu jam. Dan hari ini kita sudah sampai di hampir akhir, yaitu di Wahyu pasal yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang ke-10 ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon pimpinanmu, berkatmu, karena kami tahu di dalam mempelajari firmanmu kami sungguh butuh pertolonganmu, kami butuh berkatmu Tuhan. Kami tahu bahwa akal budi yang kau berikan kepada kami sangatlah terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, oleh berkatmu lah kami akan mengerti kebenaranmu, oleh tuntunanmu lah Tuhan kami akan sampai pada kesimpulan yang benar. Bapa di surga, tolong kami semuanya. Dan Bapa, hamba berdoa untuk pendengar, kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap pendengar, dan biarlah di dalam mereka tumbuh rasa ingin tahu kebenaran yang makin hari makin besar. Dan Tuhan tolong, tuntunlah tiap-tiap orang yang cinta kebenaran, agar mereka mendapatkan siaran radio RBK ini Tuhan, dan biarlah mereka bisa mengenal kebenaran, diselamatkan, dimerdekakan oleh kebenaran yang memerdekakan itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal 10 ya, pendek sekali, ternyata hanya ada 11 ayat saja. Oke, silakan ingin membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang turun, yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, ia mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah ku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan yang di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sampai di Wahyu pasal yang ke-10 ya. Kitab Wahyu adalah kitab penyingkapan Wahyu. Wahyu artinya penyingkapan, apokalipsis ya. Jadi apa yang tertutup disingkapkan, apa yang tersembunyi dikeluarkan, itulah artinya wahyu atau pewahyuan ya. Jadi apa yang tertutup dibukakan ya, revelation, reveal ya. Jadi dibukakan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, untuk itu ya kita perlu sungguh-sungguh menyikapi kitab Wahyu ini dengan hati yang ingin mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia adalah rasul yang terakhir ya. Rasul yang di antara semua rasul yang dipilih oleh Tuhan, dialah rasul yang terakhir. Jadi ini kitab Wahyu adalah wahyu penutup ya. Karena sesudah Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu ini, tidak lama kemudian dia meninggal. Dan tentu tidak ada rasul lagi. Tidak ada rasul lagi. Sekali lagi ya, Tuhan hanya mengangkat ya 13 rasul saja, yaitu 12 rasul yang mengiringinya jalan ketika di muka bumi ini, yang mengikutinya berjalan ke sana kemari, adalah yang sebagai saksi atas apa yang dia perbuat, dan tentu mengajarkan Injil ya. Kemudian Tuhan memanggil ya, memilih satu orang rasul tambahan, yaitu Rasul Paulus, diangkat sebagai rasul ya, untuk menjelaskan, untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran ibadah hakikat perjanjian baru yang berbeda dengan kebenaran-kebenaran simbolik ya, perjanjian lama. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka Rasul Paulus ya dipilih untuk menuliskan itu. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah oleh sebab itu hanya ada 13 rasul. Dan apa bukti mereka rasul ya? Apa bukti mereka rasul? Nah, Rasul Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 tentang bukti kerasulan ya. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul telah dinyatakan di tengah-tengah kamu, yaitu melalui mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, Allah mengangkat orang untuk menyampaikan firman-Nya, dan mereka itu diutusnya, oleh sebab itu disebut rasul. Dan sebagai bukti bahwa mereka betul-betul adalah rasulnya, dan mereka betul-betul mengajarkan firman yang disampaikan kepada mereka, maka Tuhan menguatkan misi mereka dengan memberikan mereka kuasa melakukan mujizat. Jadi kuasa melakukan mujizat itu adalah satu fenomena yang Tuhan pakai untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu rasul. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, begini, kalau bukan rasul ya tidak mengadakan mujizat gitu. Oleh sebab itu kalau siapapun yang menuntut dirinya rasul, nah dia harus dapat melakukan mujizat gitu. Nah tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ada juga yang sebenarnya tidak diberi kuasa melakukan mujizat, tetapi ngesok gitu, akhirnya mengadakan KKR mujizat dan lain sebagainya tanpa dia mengerti kebenaran, dan dia tanpa juga memahami atau memang sengaja, saya kurang tahu ya, dia melakukan itu ya, dia pikir dia hebat, padahal tindakannya itu adalah menghancurkan Alkitab gitu ya. Karena apa? Karena kalau betul-betul dia diberi kuasa melakukan mujizat, maka dia adalah rasul. Nah, kalau demikian, maka kitab Wahyu ini bukan kitab penutup kalau masih ada rasul hari ini ya. Kalau masih ada orang yang diberi kuasa melakukan mujizat, maka dia, kitab Wahyu ini belum ditutup gitu ya. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, nah, mujizat yang dilakukan oleh para ini dukun, tanda petik ya, dukun rohani di abad modern ini, itu sebenarnya yang disebut mujizat palsu ya, mujizat palsu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya hanya ingin mau menyampaikan, mau Anda faham bahwa kitab Wahyu ini adalah firman Tuhan yang terakhir ya. Dia adalah kitab terakhir, dia adalah penyingkapan yang terakhir oleh Allah kepada Rasul Yohanes. Jadi sesudah kitab Wahyu, kita tahu tidak ada lagi kitab yang lain-lain itu yang muncul kemudian yang boleh menyebut dirinya firman Tuhan ya, tidak ada. Ini adalah wahyu yang terakhir, yang penghabisan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihatnya di sini di pasal yang ke dari pertama sampai sembilan ya, kita sudah membahas ya, mitrai dibuka ya, malapetaka menimpa bumi ini ya, sesudah pengangkatan tentu ya, yang di pasal 4 ya. Kemudian kita tahu akhirnya ya, ada ini ya, pengangkatan, dan sesudah pengangkatan terjadilah masa tribulation ya, masa tribulation, masa kesusahan besar di muka bumi ini ya, menimpa bumi silih berganti. Tetapi yang menarik adalah di pasal 9 ayat 30 katanya, sekalipun demikian ya, manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat, dan dari perbuatan tangan mereka, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, manusia yang tidak kena malapetaka bukannya bertobat ya. Nah, seringkali Tuhan sudah menghajar satu kelompok masyarakat yang imannya salah gitu ya, imannya salah, tetapi yang dihajar itu malah tidak mengerti ya. Saya ambil contoh lah gitu ya, saya ambil contoh. Misalnya ada satu masyarakat ini menyembah batu ya, menyembah batu. Ada jelas ya, menyembah batu yang besar. Jelas Tuhan marah sama dia. Tuhan marah sama dia. Akhirnya Tuhan datangkan malapetaka di situ, ya katakanlah banjir besar gitu. Banjir besar. Dianya bukannya introspeksi, dia bukannya memeriksa hati, bukannya merenung ya, apakah kegiatan saya, apakah kerajinan saya menyembah batu ini, amarah Tuhan telah menyebabkan murka Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh enggak, dia enggak berpikir begitu. Malah yang dia pikir tuh begini, waduh, kalau ini gara-gara ini banjir, ini gara-gara saya kurang menyembah batu ini, jadi saya mesti meningkatkan lagi penyembahan saya terhadap batu ini. Nah, itulah yang terjadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mereka tidak periksa hati, mereka tidak ini kritis, mereka tidak berpikir apakah iman yang sedang saya tekunin sekarang ini, apakah kepercayaan yang sedang saya imani selama ini itu sudah benar atau itu malah salah, atau itu sebenarnya saya sudah mengikuti roh-roh jahat gitu ya, seperti di sini katanya, ya mereka tidak sadar, mereka malah lebih giat lagi, ya lebih giat lagi itu menyembahnya, lebih giat lagi. Kita ambil contoh saja ya, itu ketika tsunami terjadi ya, wah banyak yang mati ya, yang sisa yang masih hidup ya malah mereka menyembah lebih kencang lagi gitu ya, yang macam-macam ya, ada yang menyembah ini itu dan lain sebagainya, mereka tambah giat lagi gitu, bukannya merenung gitu ya, bukannya berpikir oh ya bisa jadi iman saya salah, selama ini saya sudah menyebabkan Tuhan marah ya, karena saya sesungguhnya ya yang namanya saya itu menyembah Allah sesungguhnya itu bukan gitu ya, karena memang iblis juga menyebut dirinya Allah gitu ya. Jadi apakah saya sudah di dalam kebenaran atau tidak? Nah, tidak banyak orang berpikir demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kemarin saya katakan bahwa ya agama yang tidak mengizinkan umatnya introspeksi ya, itu adalah satu penipuan ya. Gereja yang tidak mengizinkan anggotanya untuk mempertanyakan pengajarannya, nah itu pasti gereja yang sesat gitu ya. Nah, kalau gereja yang benar itu tidak perlu takut ya untuk mempertanyakan apakah kita sudah di dalam kebenaran ya. Nah, kalau kita sudah bertanya terus dan mendapatkan jawaban, oh ya kita harus bertekun di dalam kebenaran gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah hari ini coba kita lihat di pasal 10 ya. Pasal 10 kita lihat di ayat 1 katanya ya, pasal 10 ayat 1, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga ya, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di kalangan teolog ya kita menghadapi banyak ini kemungkinan ada terjadi perpecahan pendapat. Ada teolog yang menganggap bahwa ini adalah Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau di sini bilang malaikat ya malaikat ya. Nah, kita harus menafsirkannya sesuai dengan apa yang ditulis ya. Di sini malaikat katanya ya, dan aku melihat seorang malaikat ya. Artinya begini, sistem menafsirkan Alkitab yang benar adalah jikalau ya, jikalau ditafsirkan secara literal masih masuk akal ya, maka harus memilih menafsirkannya secara literal. Kecuali tidak dapat lagi menafsirkannya secara literal ya. Artinya kalau ditafsirkan secara literal itu bertentangan dengan akal sehat, maka barulah memikirkan atau barulah mempertimbangkan alternatif lain, yaitu menafsirkannya secara alegorikal gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tahu ya bahwa Alkitab banyak kali mengajar secara literal langsung dan juga mengajar secara alegorikal. Nah, kita harus dapat memilah, harus dapat melihat ya, maka tidak ada aturan yang lebih penting diperhatikan daripada ini di dalam menafsirkan Alkitab, bahwa kalau masih bisa ditafsirkan secara literal, tidak boleh kita memakai sistem alegorikal gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, inilah aturan jempolnya ya gitu ya. Jadi the rule of thumb ya. Jadi ini ya aturan jempolnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan seorang malaikat lain yang kuat. Wah, yang kuat. Nah, ini banyak penafsir yang menafsirkan bahwa ini mungkin Mikael ya. Mikael artinya ini penghulu malaikat. Karena penghulu itu artinya pemimpin, komandan dari semua malaikatnya. Komandan dari semua malaikat itu ya bisa jadi ini Mikael ya. Mikael yang malaikat yang kuat turun dari sorga. turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Nah, mungkin karena mukanya sama seperti matahari dan begini, maka diduga ini Tuhan Yesus gitu. Ya, diduga Tuhan Yesus, dan kakinya bagaikan tiang api menyala gitu ya. Waduh, luar biasa ini ya. Ini kalau malaikat ini Mikail ini ya hebat sekali. Tetapi ya, di dalam kitab Yudas yang sudah kita bahas ya, di ayatnya yang ke-9, Mikail ini ya, dia dengan Lucifer berani menantangnya ya, waktu mereka memperebutkan mayat Musa katanya ya. Mungkin Lucifer mau mayat Musa itu dikubur, sedangkan Mikail mau mayat Tuhan Yesus itu mayat Musa itu diambil gitu. Mengapa? Wah, kalau hari ini ada kuburan Musa di muka bumi ini, pasti akan dipakai oleh iblis sedemikian rupa untuk menyesatkan banyak orang yang pergi ziarah ke situ, berdoalah segala macam itu ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat malaikat ini ya, yang Tuhan ciptakan, betapa gagah perkasanya dia. Mukanya saja seperti matahari katanya, kakinya bagaikan tiang api. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini malaikat, banyak yang menafsirkannya ini mungkin Mikail gitu. Nah, ayat yang kedua katanya, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka ya, gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Wah ya, jadi dia berdiri di pantai ini ya, di pantai. Nah, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil. Banyak penafsir mencoba, ini gulungan kitab kecil ini apa ini ya? Nah, ini ya, banyakkan setuju bahwa ini adalah simbolik ya. Ini adalah simbol firman Tuhan ya. Simbol firman Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Yehezkiel ya. Yehezkiel, coba kalau Anda buka Yehezkiel ya. Yehezkiel pasal yang kedua ya. Yehezkiel pasal yang kedua dan yang ketiga ya. Katanya ini ayat pasal 3 ayat 1 ya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini katanya. Mungkin kita baca dari ayat pasal 2 saja ya, karena ini gulungan kitabnya dipenggal nih. Pasal 2 ayat 1, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ya, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat muka, melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh ya, dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ya, kalau diteruskan katanya, kemudian rasa pahit di dalam perutnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti inilah ya, di ayat 2. Dan katanya, dalam tangannya yang memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ya, ini firman Tuhan yang perlu dikumandangkan. Ya, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi malaikat yang dahsyat ini adalah dia berdiri di tepi pantai. Ya. Dia berdiri di tepi pantai, dia memegang gulungan kitab di tangannya yang merupakan simbol itu firman Tuhan, ya, yang dikumandangkan di seluruh muka bumi, baik di daratan maupun di lautan gitu. Jadi itu firman Tuhan yang disampaikan ke seluruh muka bumi, ya. Nah, sekarang coba kita lihat di ayat 3 katanya, dan ia berseru dengan suara nyaring, ya. Jadi malaikat yang dahsyat itu berseru dengan suara yang nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Wah, suaranya nyaring itu seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ya, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Jadi bunyi guru dung-dung gitu, ya. Nah, yang memang ini adalah fenomena ilahi, ya, kehadiran malaikat yang sangat berkuasa gitu, apalagi Tuhan yang maha mulia itu, ya. Dan kita lihat, ya, jadi ini seperti dulu pada waktu Musa, ya, mau bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Nah, itu juga terjadi guru, ya. Demikian juga Nabi Elia habis melawan Nabi Baal, ya, di atas gunung dia mendengar yaitu bunyi guru. Ya, itu adalah ini fenomena ini, ya, kehadiran makhluk ilahi, ya. Dan ayat 4 dikatakan, dan ya sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, ya, aku mau menuliskannya, rupanya enggak sempat dituliskan itu, ya. Jadi Rasul Yohanes kepingin menuliskannya, tetapi ya tidak sempat ditulis katanya, ya. Jadi tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ini apa maksudnya ini? Kenapa mau dituliskan nggak boleh dan cuman dimeteraikan? Ya, kelihatannya ya itu bukan lagi berita yang perlu disampaikan, tetapi itu adalah satu penghukuman yang ditetapkan. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau satu berita yang perlu disampaikan, itu dituliskan. Tetapi kalau itu adalah satu penghukuman yang ditetapkan, nggak usah dituliskan, cuma dimeteraikan saja, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Tuhan, ya, mempunyai banyak rencana, ya. Tuhan berdasarkan ini keadilannya, ya. Jadi bumi telah melakukan banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali hukuman yang perlu dijatuhkan, ya, dijatuhkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat, ya, di bumi ini keadilan makin hari makin marak, ya. Keadilan makin hari makin marak, ketidakbenaran bukannya makin berkurang tapi makin bertambah. walaupun manusia sudah mencari berbagai cara untuk mengeliminir segala macam kejahatan, tetapi makin marah. Mengapa? Ya, karena mereka bersalah, ya, mereka bersalah. Nah, seperti misalnya, ya, makin banyaknya itu kejahatan yang membunuh manusia dan lain sebagainya, malah ada kelompok yang menyerukan supaya hukuman mati harus dihapuskan. Nah, jadi begini loh, ya, kalau hukuman semakin diringankan, ya, maka kejahatan akan semakin banyak, itu sudah pasti. Tapi kalau hukuman semakin ditingkatkan, ya, hukuman semakin ditingkatkan, maka ya pastilah kejahatan akan semakin berkurang. Malah kalau hukuman mati itu tidak membuat jera, masih juga banyak kejahatan, maka hukuman mati itu harus dilaksanakan mungkin di Monas gitu, ya, supaya yang melihatnya itu benar-benar trauma gitu, ya, benar-benar tidak berani terpikirkan sedikit pun, ya, mau melakukan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di Eropa, ya, itu dalam satu tahun terjadi lebih dari 100 kali penculikan anak-anak kecil. Nah, dan di Indonesia belum lama ini terjadi heboh penculikan. Nah, yang saya heran adalah, ya, ini yang mengelola dunia ini, ya, itu bukannya meningkatkan hukuman terhadap penculik, ya, misalnya, yang menculik itu melakukan tindakan penculikan, hukumannya diperberat gitu. Bukan begitu malah. Malah anak-anak kecil yang diajar, ya, supaya jangan sembarangan bicara sama orang, jangan sembarangan sapa orang. Nah, kalau approach-nya adalah demikian ini, maka kita akan menghasilkan manusia di masa depan adalah manusia yang sombong, yang tidak mau jawab orang, ya, manusia yang tidak mau bicara dengan orang lain. Nah, jadi begini, ya, mereka bukannya approach-nya itu adalah ini menekan si penculik, ya, dan membuat orang yang rencana menculik itu menjadi takut atau jerah gitu, malah yang dilakukan itu adalah ini menyebabkan, ya, anak-anak kecil yang masih polos, ya, atau hatinya masih baik diajar untuk menjadi penuh dengan syakwasangka, penuh dengan kecurigaan terhadap semua orang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa lihat, ya, salah approach, ya, kita bilang ini salah, ya, sikap yang salah. Mestinya, ya, siapapun yang melakukan kejahatan, apalagi namanya penculikan, ya, itu hukumannya harus sangat berat, ya, sangat berat. Nah, untuk menjadi satu peringatan bagi, ya, siapa saja yang terpikir di dalam hatinya ingin menculik, kamu mesti tahu, ya, toh, hukumannya itu segitu gitu. Nah, perlu mereka ketahui. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat. Nah, ini Yohanes ingin menuliskan itu apa yang dikatakan oleh ini ketujuh guru itu. Tetapi ada suara berkata, enggak usah tuliskan, dimeteraikan yang sekarang. Itu ditetapkan sajalah, ya, ditetapkan, disegel gitu, disegel, ya. Bukan diberitakan lagi gitu. Karena pemberitaan firman Tuhan sudah cukup, ya. Kita sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, ya. Tetapi manusia tidak mau mendengar. Kalau yang tidak mau mendengar masih mendingan, ya. Yang lebih jahat lagi itu adalah apa? Dia tidak mau mendengar dan dia melarang orang lain mendengar. Nah, itu ada pemerintah-pemerintah yang melarang pemberitaan Injil, ya, di negaranya tidak boleh diberitakan Injil. Nah, orang-orang yang di dalam pemerintahan semuanya nanti itu orang yang akan dihukum dengan sangat berat, ya, sangat berat. Mengapa? Mereka tidak mau mendengar, malah mereka melarang orang lain mendengar. Ya, Anda bisa bayangkan, kalau dia tidak mau masuk surga, ya urusan dia mestinya. Tapi dia nggak mau masuk surga, dia tutup pintunya biar orang lain juga nggak masuk gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa jahatnya itu, ya. Ada banyak negara yang tidak memberikan izin untuk pemberitaan Injil di sana. Oke, kita lihat di ayat 5 katanya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, yang tadi itu yang mukanya seperti matahari yang dahsyat itu ya, mengangkat tangan kanannya ke langit. Jadi katanya ini gaya sumpahnya Yahudi gitu, mengangkat tangan ke langit gitu ya, ini angkat tinggi-tinggi ya, mengangkat tangannya ke langit, katanya ini seperti mengisyaratkan ini sumpah gitu ya, ini sumpah gayanya Yahudi gitu ya. Dan ia bersumpah ya, demi dia yang hidup sampai selama-lamanya ya, jadi dia sumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Makanya malaikat ini bukan Tuhan Yesus, dia malaikat ya, sangat mungkin Mikael gitu ya, dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Jadi dia bersumpah demi Tuhan dan ya bumi dan segala isinya, yang menciptakan ya langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Jadi dia bersumpah ya, ini malaikat ini bersumpah apa katanya? Apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Dia sumpah apa? Tidak akan ada penundaan lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Mengapa Tuhan menunda ini ya, kehancuran dunia ini? Mengapa kehancuran dunia ini ditahan ya, ditahan ya. Kalau Tuhan tidak menahannya, itu sudah lama hancur gitu. Kenapa Tuhan menahannya? Ya, jawabannya adalah di dalam Petrus ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ya, mengapa Tuhan menunda ya, di situ dikatakan mengapa ayat 9 dikatakan ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan dengan sabar menanti manusia bertobat gitu ya, menanti manusia bertobat. Nah, ini memang agak bertentangan dengan tafsiran Calvinis, you know. Nah, John Calvin tidak percaya pada ayat ini karena Tuhan tidak menunggu orang bertobat. Tuhan sudah tetapkan siapa masuk surga, siapa masuk neraka dalam kekekalan, dalam sebuah dekrit, itu menurut John Calvin. Tetapi saya tidak setuju dengan dia, dan Alkitab tidak setuju dengan dia juga. Barusan kita baca ayatnya bahwa lihat itu ya, Tuhan menghendaki supaya tidak ada, jangan ada yang binasa, supaya tidak ada yang binasa, jangan ada yang binasa, supaya semua orang bisa berbalik dan bertobat. Nah, itu kehendak Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi ya, mau tidak mau, sampai pada akhirnya malaikat berseru juga bahwa tidak akan ada penundaan lagi ya. Sudah cukup penundaan demi penundaan, sudah cukup. Sekarang tidak ada penundaan lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kalau tidak ada penundaan lagi, apakah Anda sudah siap ya? Apakah Anda sudah siap bertemu dengan Tuhan ya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita. Nomor satu, kita sudah harus pasti sudah diselamatkan ya. Kalau Anda belum diselamatkan, wah, itu celaka besar sekali ya, celaka besar. Tetapi kalau sudah diselamatkan ya, mari kita ini mengarahkan kepada hadiah. Nah, bagi orang yang belum diselamatkan, dia nggak ada pikiran hadiah ya. Jangankan dapat hadiah, masuk surga saja tidak gitu ya loh. Tetapi kalau Anda sudah diselamatkan, nah, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada hadiah ya. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan hadiah bagi orang-orang yang tekun ya, tekun dalam pelayanan, tekun dalam berbagai hal ya. Tuhan menyediakan hadiah. Nah, tidak ada penundaan lagi. Mari kita bersiap-siap gitu ya. Kitalah yang mesti berkata, Maranatha, Tuhan datanglah segera. Oh Tuhan ya, saya sudah siap, datanglah segera gitu. Nah, di ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala, lihat ya, pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh ya, bunyi sangkakala malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia katakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, ini nabi yang mana ini ya, yang ini rahasia ya, rahasia Allah katanya ya, akan genaplah keputusan rahasia Allah. ini malaikat yang ketujuh meniupkan sangkakalanya, membunyikan sirine yang terakhir ya, maka genaplah apa yang katanya keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakannya kepada hamba-hambanya yaitu para nabi. Oh ya, Yehezkiel banyak mencatat itu ya. Yehezkiel banyak mencatat itu, kemudian ya Daniel ya. Nah, kalau kita lihat Daniel ya, ini kitab Daniel. Wah, Anda buka kitab Daniel ya. Kalau di dalam kitab Daniel pasal 9 ya. Kitab Daniel pasal 9, kalau kita baca dari ayat 25 ya. Kitab Daniel pasal 9 mulai dari ayat 25 katanya, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, Yerusalem akan dibangun kembali. Ini Daniel ini masih di pembuangan di Babel ini. Katanya Yerusalem akan dibangun kembali, katanya dipulihkan dan ada pembangunan kembali. Nah, sampai katanya apa? Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Siapa ini? Oh, Yesus Kristus ya, seorang raja ya, adalah tujuh kali tujuh masa 400 ya, 490 tahun. Nah, ini ya, ya 7 kali 7 masa. Dan katanya 62 kali 7. Nah, ini kita tidak ada papan tulis ya. Mestinya ini bisa hitung-hitungan yang asik sekali gitu ya. Dan 60 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Nah, ini Tuhan Yesus, padahal tidak ada salahnya apa-apa katanya. Nah, ini sudah dituliskan di dalam kitab Daniel ya, 600-an sebelum Masehi ya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, ini raja lain lagi, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini masa tribulation ini ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Wah, jadi akan ada masa tribulation 1 kali 7 masa, dan di pertengahan 1 kali 7 masa itu ya, itu korban akan dihentikan dan lain sebagainya. Nah, sayap kekejian akan datang ya, ke atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan dan seterusnya. Nah, inilah keputusan seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa? Ya, Daniel, you know, yaitu para nabi seperti Yehezkiel dan lain sebagainya. Itu sudah diberitakan. Jadi tinggal digenapi saja. Karenanya sekarang ini terjadi penggenapan ya. Genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-8 ya. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu ya, yang tadi yang katanya jangan ini ya, jangan menulihkan tetapi memeteraikan, berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan yang di atas bumi itu. Jadi disuruh pergi ambil itu gulungan kitab yang dipegang oleh malaikat yang dahsyat itu tadi itu, yang mukanya seperti matahari itu. Nah, ya. Nah, lalu aku pergi. Wah, Yohanes ya berani juga dia. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku. Jadi malaikat itu memberikan kitab itu kepada Yohanes sambil berkata, katanya, ambillah dan makanlah dia. Wah, disuruh ambillah dan makanlah dia, katanya. ambillah dan makanlah. Jadi gulungan kitab itu suruh dimakan. Ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit. Nah, tetapi di dalam mulutmu ia akan ini terasa manis seperti madu. Jadi gulungan kitab disuruh makan yang kalau di mulut terasa manis, ya, kemudian kalau di dalam perutnya terasa pahit. Nah, ini menunjukkan apa ini, ya? Di mulut manis seperti madu, kemudian di dalam perutnya terasa pahit. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Di dalam Yehezkiel, kita mesti kembali lagi ke Yehezkiel, ya. Yehezkiel pasal yang ketiga, ya, kan disuruh ini ambil juga gulungan itu, kemudian ya ini disuruh makan katanya, dan akhirnya Yehezkiel ini di pasal 3 dari Yehezkiel ayat 17 ada firman Tuhan kepadanya, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Nah, ini tanggung jawab seorang hamba Tuhan, tanggung jawab seorang hamba Tuhan, ya. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, ya, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pikir siapapun seperti Yehezkiel mendapat tugas ini, tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang hamba Tuhan yang terancam, ya, terancam, ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajarkan firman Tuhan melalui radio ini, ya. Saya tidak pernah memandang muka orangnya, karena memang gak ada orang di studio di sini yang saya pandang mukanya, gitu. Oleh sebab itu saya hanya menyampaikan ini firman Tuhan, ya. Sebab apa? Jikalau saya tidak memperingatkan, jikalau saya tidak mengajarkan dengan benar, oh, ada tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Tuhan, ya. Ada tanggung jawab, hamba Tuhan yang bertanggung jawab memikirkan ini. Tapi hamba Tuhan yang sekedar mencari keuntungan, dia tidak berpikir masalah tanggung jawabnya. Oh, bagi dia itu hanyalah untuk dapatkan keuntungan saja. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak boleh, tentu tidak boleh demikian. Kita harus jadi hamba Tuhan yang penuh tanggung jawab. Nah, sampai di sini Anda bisa mengerti apa yang dimaksud di sini ini. Firman Tuhan, ya, gulungan kitab itu waktu di mulut rasanya manis, sampai di dalam perut kok rasanya pahit, ya. Nah, maksudnya itu begini, ya. Ketika firman itu diterima, ya, manis, ya. Ini bagi yang menyampaikan ini. Tetapi ya, ketika firman itu ada di dalam kita dan kemudian itu kita mempunyai tanggung jawab untuk dibagikan kepada orang, oh, itu satu tugas yang sangat pahit, ya. Itu satu tugas yang sangat susah. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa ini, ya, pekerjaan hamba Tuhan yang paling tidak enak itu adalah memperingatkan orang, ya. Pekerjaan hamba Tuhan yang paling tidak enak itu adalah menegur orang, ya. Menegur orang. Kalau memuji orang, itu gampang, ya. Kalau kita puji orang, orangnya senyum-senyum, ya, toh, nanti malah dia antar makanan ke rumah kita, ya, kalau kita puji dia, gitu. Kalau kita masih tegur dia, belum tegur aja kita lihat mukanya kayak mau perang, gitu, ya, toh. Nah, bagaimana ini, ya, kita tegur, oh, bisa repot itu, ya, enggak, bisa repot, ya. Padahal kita mau dia baik, kita tegur, ya, malah dia salah kaprah, malah dia marah dan lain sebagainya. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kalau ada dua tugas gitu ya, enggak. Satu, ya orang itu mendapat hadiah besar, Anda disuruh pergi ngantar, ya. Atau Anda mau memilih satu orang yang jatuh ke dalam dosa, dia harus diperingati, amat sangat harus diperingati dengan keras. Anda mau pilih pekerjaan yang mana? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda mau pilih yang ngantar hadiah atau mau pergi pilih yang pergi tegur orang? Saya pikir ya, ada 1000 orang disuruh pilih gitu, semuanya 1000-1000-nya itu masih akan pilih, ah saya pergi antar hadiah aja ya. Wah, antar hadiah orangnya senang, dia meloncat-loncat. Anda bayangkan dikasih misalnya satu Mercy S-Class gitu ya, yang tukang antar itu bisa dipeluk habis, dicium segala macam, betul enggak? Ya karena antar hadiah ke sana gitu. Wah, tapi kalau disuruh tegur gitu, waduh ya, enggak disapa baik-baik bisa marah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah pekerjaan penyampai firman Tuhan ya. Di ini mulut manis, tapi di dalam itu pahit ya. Pahit ya. Tetapi kiranya ya Tuhan menolong ya. Biarlah pelayan-pelayan Tuhan yang cinta kebenaran ya, saya sebagai teman pelayan Anda ingin ya menguatkan Anda. Inilah saatnya ya, di akhir zaman ini kita harus bertugas ya. Kita harus menyadarkan orang. Kita jangan menjadi hamba yang mata duitan. Kita betul-betul memperingatkan orang akan kebenaran ya, karena kita tahu itu penting ya. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, mereka akan mati di dalam kesesatan. Maka mereka akan binasa karena kita tidak memperingatkan mereka. Nah, ayat yang ke-10 dan 11. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, katanya, dan memakannya di dalam mulutku, ia terasa manis. Wah, betul ya, seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang engkau sudah makan itu firman ya, firman itu sudah engkau makan, memang manis di mulut dan pahit di perut, dan oleh sebab itulah sekarang engkau bertugas ya. Yohanes diserahkan lagi tugas ya, untuk menyampaikan, katanya, untuk memberitakan lagi kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa dan raja, untuk disampaikan, untuk dikumandangkan ya, bahwa kitab Wahyu ini adalah peringatan ya, kitab peringatan kepada manusia bahwa akan terjadi malapetaka yang dahsyat sekali, kesusahan yang tidak pernah ada kesusahan yang lebih besar dari itu, katanya, sejak ada manusia. Jadi satu kesusahan yang amat-amat besar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Mari kita yang sudah mendengar, yang sudah mengerti, terutama kita yang sudah diselamatkan ya, kita harus sadar akan hal ini, bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk sampaikan kepada orang lain juga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ini meringkasnya untuk Anda. Nomor satu, Anda harus diselamatkan ya. Anda harus percaya Injil sudah diselamatkan. Artinya apa? Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat itu artinya sudah mengaku diri orang berdosa dan sudah menyesali dosa. Dan kemudian percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan menggantikan Anda. Jadi Yesus sudah dihukumkan menggantikan Anda, dan kini Anda sedang menggantikan Yesus hidup. Nah, ini penting ya. Jadi ini namanya diselamatkan. Jadi Anda sudah sungguh mengaminkan Yesus menggantikan saya, dihukum di atas kayu salib, dan saya kini sedang hidup baginya, hidup bagi Yesus. Nah, jadi kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga ya. Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Tapi kok enggak mati? Sekarang belum mati. Nah, kalau belum mati, Tuhan mau kita membentuk jemaat. Tuhan mau kita berjemaat. Tuhan mau kita bergabung dengan jemaat Tuhan yang benar. Dan tentu bergabung dengan jemaat yang benar, jemaat yang Alkitabiah. Kalau Anda bergabung dengan jemaat yang tidak Alkitabiah, maka iman Anda yang tadi itu, yang sudah benar itu, akan terkikis habis ya. Akan terkikis, dan Anda bisa menyangkal Tuhan mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari Anda harus bergabung ke dalam gereja yang benar, yang Alkitabiah. Dapatkan gereja yang benar dan yang Alkitabiah. seharusnya ya, di mana ada gereja yang benar dan Alkitabiah, Anda pindah ke situ, atau Anda pindahkan gereja yang Alkitabiah ke dekat rumah Anda. Dua pilihan ya. Jadi Anda pindah ke tempat ke dekat dia, Anda pindah ke rumah dekat ada gereja yang benar, atau Anda pindahkan gereja yang benar ke dekat rumah Anda, yaitu membantu supaya di dekat rumah Anda bisa didirikan gereja yang benar gitu, yang Alkitabiah. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena Tuhan menunda kedatangannya, maka gereja yang benar, yang Alkitabiah sangat diperlukan gitu. Kalau hari ini saya bertobat percaya Tuhan Yesus dan langsung mati, saya tidak membutuhkan gereja. Saya tidak membutuhkan gereja ya. Tetapi karena saya belum mati dan saya masih tetap hidup dan bersaksi dan lain sebagainya, maka saya membutuhkan gereja yang benar gitu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kitab Wahyu pasal 10 sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu atas kasih setiamu. Tuhan firmanmu ya dan amin. Terima kasih dan kuatkanlah kami, pimpinlah kami. Sementara kami menantikan kedatanganmu di angkasa, pimpinlah, kuatkanlah kami semuanya Bapa. Dan tuntunlah kami untuk mendapatkan gereja yang benar, supaya kami bisa bergereja dengan benar sesuai dengan keinginanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.